Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah. Kembali pada malam hari ini kita akan melanjutkan biiznillah pelajaran-pelajaran kita, baik pelajaran akidah atau tauhid, fikih, adab dan yang lainnya, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita semua untuk tetap berjalan di atas manhaj ini, di atas akidah yang benar ini, dan tetap istiqomah di atas talabul ilmi, terus mengkaji, menuntut dan mencari ilmu. Yang sudah menjadi kewajiban bagi kita, agar kita senantiasa mempelajari dan mengkaji perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita. Dan penting untuk terus saling perhatian satu dengan yang lainnya, saling menasehati satu dengan yang lainnya, agar tetap menjaga kesungguhan, kesemangatan untuk hadir di majelis ilmu. Perlu kita untuk saling mengingatkan satu dengan yang lainnya, tidak nafsi-nafsi, tidak sendiri-sendiri, atau terserah kamu, atau yang lainnya. Akan tetapi sesama ikhwah saling mengingatkan satu dengan yang lainnya, saling memotivasi untuk terus menghadiri majelis-majelis ilmu. Dan inilah yang dinasihatkan oleh para ulama. Agar kita terus mulazama dengan majelis ilmu, jangan bosan dan jangan jenuh. Dengan mendengarkan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena inilah yang bisa memberikan cahaya kepada kita, menerangi kita dari kegelapan, bimbing, mengarahkan kita menuju jalan yang benar, jalan yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi, jalan menuju jannahnya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Hadis yang masyhur. Maka apalagi yang kita cari selain dari jannah Allah Subhanahu wa taala? Apalagi yang kita cari yang lebih nikmat, yang lebih baik, yang lebih bagus selain jannah, tempat yang Allah subhanahu wa ta'ala siapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Maka biiznillah pada malam hari ini kita kembali melanjutkan terus pelajaran-pelajaran kita baik pelajaran akidah ataupun fikih ataupun adab dan yang lainnya yang pada malam hari ini adalah jadwal dars salasatil usul, pelajaran tiga landasan pokok karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Tamimi rahimahullahu taala dengan syarah penjelasan yang kita baca dari penjelasan Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullahu taala. Dan pada pertemuan yang terakhir kita masih dalam pembahasan arkanul iman, rukun-rukun iman. Telah disebutkan pada pertemuan yang lalu bahwasannya arkanul iman sittah, rukun-rukun iman ada enam, dan kita telah sampai pada rukun yang keempat yaitu al-imanu bi rasulillah, mengimani rasul-rasul Allah, utusan-utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita baca penjelasan Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullahu ta'ala secara ringkas tentang rukun iman yang keempat ini, mengimani Rasul-Rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Dan telah kita sampaikan juga tentang sifat-sifat dari para Rasul. Kemudian sebelum kita melanjut pada rukun Islam atau rukun iman yang kelima, maka kita sampaikan terlebih dahulu tambahan faedah dari rukun yang keempat ini, mengimani Rasul-Rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah kita bacakan bagaimana hendaknya seseorang dalam mengimani Rasul-Rasul Allah subhanahu wa ta'ala, juga telah kita dengarkan bagaimana sifat-sifat para Rasul, maka diantara perkara yang penting untuk kita ketahui tentang para Rasul adalah wadha'ifuhum, apa tugas-tugas para Rasul tersebut. Hadha huwal mawdu', ini adalah pembahasan atau tambahan faedah yang akan kita sampaikan pada malam hari ini, yaitu tentang wadha'ifur rusul, tugas-tugas para rusul, apa saja tugas-tugas mereka. Wa min wadha'ifihim, termasuk daripada tugas-tugas para rasul adalah ad-da'watu ilallah, mendakwahkan agama ini, menyeru manusia untuk kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ad-da'wah ilallah, ini tugas mereka. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an'ibudullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Setiap umat Allah utus seorang rasul yang memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Yang rasul tersebut yang telah Allah utus, dia akan mengajak kepada kaumnya, an'ibudullah wajtanibut taghut, beribadalah hanya kepada Allah dan jauhilah taghut. Taghut adalah sesuatu yang diibadahi dari selain Allah dan dia ridha diibadahi. Pada setiap umat Allah subhanahu wa ta'ala mengutus seorang rasul, yang rasul tersebut diberi tugas untuk mendakwahi umatnya, mengajak umatnya untuk kembali kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah, dan melarang umatnya dari berbuat kesyirikan. Kemudian di antara tugas mereka para rasul adalah menyampaikan risalah dari Allah subhanahu wa ta'ala, tidak menutup-nutupi risalah, melainkan mereka menyampaikan risalah Allah subhanahu wa ta'ala kepada umatnya. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhar rasul, balligh ma unzila ilaika min rabbik, wa illam taf'al fama ballagta risalatah. Wahai rasul, sampaikanlah apa yang telah diturunkan kepada engkau dari Rabbmu, dan apabila engkau tidak melakukan hal tersebut, tidak menyampaikan risalah, tidak melaksanakan perintah, fama ballagta risalatah, maka engkau belum menyampaikan risalah Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga di antara tugas mereka para rasul adalah menyampaikan risalah, perkara mereka umatnya mau menerima atau tidak, itu bukan urusan para rasul, melainkan itu urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena hidayah taufik biyadillah, karena hidayah taufik ada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan, وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ. Dan katakanlah kepada orang-orang ahlul kitab dan kepada orang-orang ummiyin, apakah kalian masuk ke dalam Islam? Dan kalau kalian atau kalau mereka, fainaslamu, kalau mereka masuk ke dalam Islam, berserah diri kepada Allah, mengikuti utusan Allah subhanahu wa ta'ala, faqadihtadaw, maka mereka telah mendapatkan petunjuk. Dan sebaliknya, wa in tawallau, kalau mereka berpaling, tidak mengikuti para rasul, fa innama 'alaikal balag, maka sesungguhnya engkau wahai rasul hanya sebagai al-balag, hanya sebagai penyampai, atau hanya menyampaikan. Ayat-ayat ini menunjukkan bahwasanya para rasul adalah al-balagul mubin. Mereka lah yang menyampaikan risalah. Mereka bertugas untuk menyampaikan risalah kepada umatnya. Risalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan demikianlah para nabi dan para rasul. Mereka menyampaikan risalah Allah subhanahu wa ta'ala kepada umatnya. Dan di antara tugas para rasul adalah at-tabshir wal inzar. Mereka bertugas untuk memberi kabar gembira dan juga bertugas untuk memberi peringatan. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma nursilul mursalin illa mubashirina wa mundirin. Tidaklah kami mengutus para rasul kecuali agar mereka menyampaikan berita gembira dan memberi peringatan. Sehingga para rasul, mereka adalah orang-orang yang membawa berita gembira, menyampaikan berita gembira kepada orang-orang yang mau mengikutinya dan mentaatinya. Wa mundhirin, dan memberi peringatan dari menyelisihinya atau melanggar perintahnya. Orang yang mau taat kepada Allah dan Rasulnya, maka Allah masukkan dia ke dalam jannah. Wa may yuti'illah wa rasulahu yudkhilhu jannat tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa dzalikal fawzul 'adzim. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka niscaya Allah akan memasukkan dia ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang dia kekal di dalamnya. Dan yang demikian itu adalah al-fawzul azim, kemenangan yang besar bagi orang-orang yang mau mengikuti Rasul, tidak menyelisihinya. Sebaliknya, orang yang tidak mengikuti Rasul, wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu nara khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, durhaka kepada Allah dan Rasulnya, dan melanggar batasan-batasan yang telah ditetapkan, maka niscaya Allah akan memasukkan dia ke dalam nar, neraka, khalidan fiha, kekal di dalamnya. Walahu azabu muhin, dan baginya azab yang menghinakan. Nas'alullah as-salamah wal'afiyah. Hukuman bagi orang-orang yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, yang tidak mengikuti Rasul yang telah Allah subhanahu wa ta'ala utus. Kemudian diantara tugas para nabi dan para rasul adalah iqamatul hujjah. Mereka bertugas untuk menegakkan hujjah. menegakkan hujjah kepada umatnya, kepada hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang paling menyukai untuk memberikan uzur. Memaafkan. Dan seterusnya. Tidak ada seorang pun yang lebih suka kepada uzur atau memberikan uzur kepada yang lain daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Zat yang maha pemurah, pengasih, pemaaf, pengampun, dan sangat suka memberikan uzur. Maka agar supaya tidak ada uzur bagi hamba-hambanya nanti di hadapan Allah, fa arsala rasulah, maka Allah mengutus para rasulnya supaya enggak ada lagi alasan dari manusia ini nanti di hadapan Allah, sehingga Allah mengutus para rasulnya. Dan Allah menurunkan kitab-kitabnya agar supaya manusia tidak memiliki alasan, tidak punya hujah nanti ketika berada di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala hari kiamat. Sehingga para rasul mereka bertugas untuk menyampaikan hujjah, menegakkan hujjah kepada manusia. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, rusulan mubashirina wa mundirin li'alla yakuna linnasi alallahi hujjatun ba'dar rusul. Para rasul yang memberikan kabar gembira dan pemberi peringatan. Para rasul pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan agar supaya manusia tidak memiliki alasan untuk membantah Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat nanti, ba'dar rusul, setelah diutusnya para rasul. Gak ada alasan, ya Allah belum sampai kepada saya pemberi peringatan, belum ada yang ngajak saya. Tidak ada alasan, sudah diutus para rasul yang memberi atau membawa kabar gembira dan memberi peringatan. Dan dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Thaha ayat 134, Walau anna ahlaknahum bi'adzabim min qablih laqalu rabbana laula arsalta ilaina rasula fanattabi'a ayatika min qabli an nadhilla wa nakhza. Dan kalau kami binasakan mereka dengan suatu azab sebelum diturunkannya Al-Quran, sebelum diutusnya Rasul, kalau seandainya kami azab mereka, kami binasakan mereka dengan azab sebelum turunnya Rasul atau sebelum diutusnya Rasul dan diturunkannya Al-Quran, laqalu, maka niscaya mereka akan berkata, Rabbana laula arsalta ilaina rasula, duhai kiranya Rabb kami, engkau mengutus seorang Rasul kepada kami sebelum diturunkannya azab. Fanattabi'a ayatika, maka niscaya kami akan mengikuti ayat-ayatmu. Min qabli an nadhilla wa nakhza, sebelum kami menjadi hina dan juga rendah. Ini yang akan dikatakan oleh manusia ketika Allah mengazab dengan suatu azab, membinasakan kaum dengan suatu azab sebelum diutusnya Rasul, sebelum diturunkannya kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang akan mereka katakan. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, seandaikan kami membinasakan mereka dengan azab sebelum diturunkannya Al-Quran, sebelum diturunkannya kitabullah, sebelum diutusnya Rasul, maka mereka akan mengatakan, duhai kiranya Rob kami mengutus seorang Rasul sebelum kami binasa, sebelum kami diazab, sehingga kami akan mengikuti Rasul tersebut, kami akan mengikuti ayat-ayatmu sebelum kami hina dan rendah, sebelum binasa. Sehingga supaya tidak ada alasan ini, tidak ada hujjah alasan untuk membantah Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengutus para rasulnya. Sehingga diantara tugas para rasul adalah iqamatul hujjah, menegakkan hujjah, memberi kabar gembira atau membawa kabar gembira, dan juga memberi peringatan. Kemudian diantara tugas para rasul adalah tazkiyatun nufus, mensucikan jiwa, agar jiwa-jiwa manusia ini menjadi suci. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Jumu'ah ayat yang kedua, huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasula minhum yatslu alaihim ayatih wa yuzakihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa inkanu min qablu lafi dhalalim mubin. Dialah yang telah mengutus di tengah-tengah kaum yang ummi, kaum yang buta huruf, la yaktub wa la yaqra al-maktub, dialah yang telah mengutus di tengah-tengah kaum yang ummi seorang rasul. Itu dialah Allah yang telah mengutus seorang rasul di tengah kaum yang ummi. Dan rasul yang ditulis, yang diutus ini adalah minhum, dari kalangan mereka. Yatslu alaihim ayatih, yang rasul tersebut membacakan ayat-ayat Allah kepada umatnya. Wa yuzakkihim, dan rasul tersebut mensucikan jiwa-jiwa umatnya, mensucikan mereka dengan memberikan bimbingan, arahan, nasihat, ya, dan seterusnya. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan rasul tersebut mengajarkan kepada mereka Al-Kitab dan hikmah, Al-Qur'an dan hadis. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin, padahal dulunya mereka itu berada di dalam kesesatan yang nyata, yang jelas. Kemudian setelah diutusnya seorang rasul dan diturunkannya kitab, maka mereka mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang menjadi syahid dalam ayat ini, wa yuzakkihim, yatslu alaihim ayatihi, wa yuzakkihim, wa yu'allimuhumul kitab. Rasul tersebut membacakan ayat-ayat Allah dan mensucikan mereka, dan juga mengajarkan Alkitab dan hikmah kepada mereka, umatnya. Kemudian diantara tugas para rasul adalah memutuskan perkara yang terjadi di antara manusia atau di antara mereka, umat rasul tersebut. Para rasul menjadi hakim yang menetapkan keputusan tentang perselisihan yang terjadi, tentang suatu perkara yang terjadi pada umatnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fahkum bainahum bima anzalallah." Putuskanlah perkara di antara mereka sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Kalau ada masalah-masalah apa saja, perselisihan dan yang lainnya, taib, bawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau utusan Allah Subhanahu wa taala agar memberikan keputusan. Dan apabila Rasul telah menetapkan keputusan, maka hendaknya kaum mukminin, pengikut para Rasul tersebut, hendaknya hanya mengatakan sami'na wa ta'na. Jangan sampai ada pilihan yang lain. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innama kana qaulal mu'minin idza du'a ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Sungguhnya hanyalah ucapan kaum mukminin apabila mereka diseru untuk berhukum kepada Allah dan Rasulnya, ayyakulu sami'na wa ta'na. Hanyalah ucapan mereka sami'na wa ta'na ketika diajak untuk berhukum kepada Allah dan Rasulnya, menyelesaikan perkara yang terjadi di antara mereka sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya. Hendaknya atau hanyalah ucapan kaum mukminin ketika telah diputuskan oleh Rasul utusan Allah Subhanahu wa taala, mereka hanya mengatakan sami'na wa ta'na. Kami hanya mendengar, atau kami mendengar dan kami taat. Tidak ada pilihan yang lain, atau tidak memilih pilihan yang lain, tapi mendengar dan taat dengan keputusan yang telah diambil oleh Rasul Allah Subhanahu wa taala. Naam. Tayyib ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Ini diantara tugas-tugas para rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus kepada umatnya. Dan tentunya di sana masih banyak, naam, tugas-tugas yang lain yang diemban oleh para rasul tersebut, yang bisa antum ambil faedahnya dari kitab-kitab para ulama yang lebih luas pembahasannya dalam masalah ini. Namun apa yang telah kami sampaikan tadi adalah diantara tugas-tugas pokok, diantara tugas-tugas inti para rasul. Nah, yang mereka emban yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan mereka untuk disampaikan kepada umatnya. Nah, dengan selesainya tambahan faedah ini, maka selesai pula pembahasan rukun iman yang keempat, yaitu al-iman bi rusulillah, mengimani rasul-rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian rukun iman yang kelima, al-imanu bil yaumil akhir, yaitu mengimani hari akhir. Dan pembahasan beriman dengan hari akhir ini pembahasan yang cukup panjang, sehingga insyaallah akan kita lanjutkan pembahasannya dan akan kita baca faedah-faedah tentangnya insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Nah, naktafi bihadzal miqdar, kita cukupkan sampai di sini. Wa na'tadzir 'ala taqsir. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.